Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, bobo-bobo guru, dewan ustad ustazah ingkang estu kawula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalah TNI Polri yang saya hormati, panitia penyelenggara dan segenap sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, perjalanan saya hari ini cukup berwarna. Saya tadi sering cerita, orang itu diundang ngaji pengalamannya macam-macam. Saya pernah dijemput pakai private jet, pernah dijemput pakai helikopter, pernah dijemput pakai pakai Ferrari, dan alhamdulillah hari ini pakai getek. Dan ini pengalaman yang sangat berkesan. Sehingga ketika tadi saya naik getek, saya mikir, apakah ini masih Indonesia? Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu yang jadi penyemangat ketika saya berangkat ngaji adalah salah satu sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup, dan akan dibangkitkan dari alam kubur sebagaimana dia mati. Apapun kebiasaan yang kita lakukan di dunia, itu akan menjadi penentu akan dimatikan oleh Allah. Maka saya berpikir, orang-orang yang senang ngaji dan menjadikan ngaji sebagai kebiasaannya, maka dia akan dimatikan oleh Allah ketika dia ngaji. Ada polisi suka ngaji, ya matinya pas pengajian. Tapi kalau polisi mainnya cuma di jalan tok, ya matinya tabrak truk. Maka itu yang menjadi penyemangat bagi saya. Walaupun ya Allah, setiap hari tangan saya itu terluka. Coba Anda lihat hari ini, tadi di Magetan, 15 ribu jamaah di Magetan. Itu dicakari sama ibu-ibu, terutama para janda. Ya Allah. Jadi setiap kali terluka, garing, terluka lagi, garing, terluka lagi. Kemudian saya bilang sama Allah, mudah-mudahan ini jadi saksi saya ketika besok dihisab di Yaumul Qiyamah. Jadi kalau tadi tanya, kenapa tangan kamu terluka Miftah, dicakar janda. Maka Bapak Ibu, akan saya buktikan bagaimana kemudian orang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Saya bulan Oktober atau bulan November itu ada haulnya Kiai Imam Sairozi di Lamongan. Beliau itu meninggalnya ketika berangkat pengajian. Kenapa beliau meninggal ketika berangkat pengajian? Karena memang waktunya habis untuk pengajian. Saya punya saudara di Jakarta, namanya Ainur Rofiq Lil Firdaus, yang Anda kenal dengan nama Mas Opik Tomboati. punya ibu di Jember. Ibunya seorang hafidhah Al-Quran 30 juz. Satu ketika tanya sama saya, Gus, apakah kalau saya biasa membaca Al-Quran, saya akan dimatikan oleh Allah ketika membaca Al-Quran? Saya jawab, ya bu, betul. Dan ternyata benar, ibunya Mas Opik meninggal ketika membaca Al-Quran. Banyak orang yang ketika dia bermaksiat, matinya dalam keadaan bermaksiat. Wong kok gaweane ngelonte terus. Ya, matinya bisa dalam keadaan ngelonte. Kok kamu bilang lonte, lihat sampingnya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan pernah tinggalkan majelis taklim. Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Jangan pernah teriak-teriak ketika pengajian. Karena apa? Dari sekian majelis yang kita datangi, kita tidak pernah tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari minimal 3-4 majelis yang saya datangi, saya nggak pernah tahu majelis mana yang diterima oleh Allah. Dari kafe, lokalisasi, pengajian umum. Kayak semalam saya di Bantul, sudah lama saya tidak ngaji di Yogyakarta, provinsi saya sendiri. Tadi malam di Bantul, saya kaget, yang datang lebih dari 20 ribu jamaah. Saya bilang, belum tentu yang majelis besar itu yang diterima oleh Allah dan yang kecil tidak diterima oleh Allah. Bahkan saya kemudian meyakini mbak-mbak lokalisasi yang saya ajak ngaji itu, ketika mereka menyisihkan waktunya, seharusnya mereka bekerja terima tamu. Saya minta waktunya untuk ngaji dan mereka berkenan. Bisa jadi justru itu yang mendatangkan rahmatnya Allah. Maka jenengan hari ini yang datang ke sini duduk di majelis taklim, bahkan tidak kebagian tikar di sana umpamanya di kebun, insya Allah kalian pulang little body. Apa itu little body? Sili tegatel kelebon bedi. Maka kita tata hati dan pikiran kita malam hari ini untuk menjemput hidayahnya Allah, untuk menjemput ilmunya Allah melalui majelis ini. Karena begitu kita berkumpul dalam satu majelis, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, layak mudu kaumun, tidaklah pernah duduk sebuah kaum, yadkurunallah azza wajal, di dalamnya dia berzikir menyebut asma Allah, apalagi dikumandangkan solawat. Solawat itu belum dibaca, kalau dibaca namanya solawatan. Hari ini banyak orang yang gagal paham. Banyak orang mengatakan tahlil boleh, tahlilan tidak boleh. Solawat boleh, solawatan tidak boleh. Yasin boleh, yasinan tidak boleh. Mereka gagal paham. Apa bedanya yasin dengan yasinan? Yasin itu belum dibaca, kalau dibaca namanya yasinan. Solawat itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya solawatan. Masa gara-garaan gak boleh? Kan bahaya. Sarung itu boleh, sarungan gak boleh. Kan bahaya. Katok boleh, katokan gak boleh. Kan ngeri. Kotang boleh, kotangan gak boleh. Ya kewer-kewer gitu. Begitu kita duduk di majelis ilmu, di dalamnya berzikir, mengumandangkan asma-asma Allah melalui takbir, tahlil, tahmid, mengumandangkan solawat, di situ kemudian apa kata Rasulullah? Illa hafathumul malaikah, tidaklah tempat tersebut dikelilingi oleh para malaikatnya Allah. Amin. Jadi malam hari ini malaikat Allah hadir di Tulungagung, mereka ikut ngaji melu kabeh. Mudah-mudahan yang mendatangi kita malaikat rahmat. Amin. Amin. Yang mendatangi tukang sound system malaikat Israel. Amin. Datang ini malaikat. Bagaimana kemudian kita tidak bangga? Datang pengajian dikawal banser, rasanya ayem. Makanya saya terima kasih sama banser. Maka saya teringat Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, orang yang membela saya ketika saya ngaji di tempat pelacuran. Beliau mengatakan apa? Kalau saya dikasih tiket surga, saya masuk ke dalam surga, di dalamnya belum ada banser, saya akan keluar dari surga dan tiket surga saya akan saya berikan kepada anak-anak banser. Kono banser mlebu surga iki ana sebabe. Pas kiai ini ngaji, bansere mulih nguyuh ra cewok. Lah, hati-hati. Bagaimana kemudian mereka, saya dikawal banser saja nyaman, minimal dari cakaran para janda. Karena janda itu ngeri sekali, Pak. Kalau kadang-kadang di Instagram itu kan DM bebas. Tahu-tahu saya di DM, Gus, saya janda, terus tolong saya dinikahi. Ya Allah. Ini insya Allah, ini kopi sianida. Komunitas pria siap nikahi janda. Iya. Kayak gitu mau banget siapa ya. Illa hafadumul malaikah, kecuali dikawal oleh para malaikat. Ibu-ibu dari tadi berangkat sampai pulang dikawal oleh malaikatnya Allah. Coba, apa yang dikatakan Allah kepada malaikat untuk kita? Allah takhafu wala tahzanu, hei orang Bojonegoro, jangan takut, jangan susah. Allah memberikan pesan kepada kita melalui para malaikat. Orang-orang yang suka ngaji itu kamu kasih tahu malaikat. Apa Tuhan? Jangan takut, jangan susah. Maka saya bilang, takut dan susah itu hukumnya haram. Banser gak boleh takut. Kalau banser memang luar biasa, banser itu motonya satu, berani mati, jangan sampai lapar, betul? Kadang-kadang panitia ini ra pengerten banser rolas rokoknya sak bungkus. sakler. Allah mengatakan kepada malaikat, sampaikan kepada hamba-hambaku yang hadir ngaji itu, Allah takhafu, jangan takut, wala tazanu, jangan susah. Apa yang membuat kamu takut? Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Wala tazanu, jangan susah. Kenapa? Rezekimu dan hidupmu ditanggung oleh Allah. Ngono kok wedi, maka kono banser awane rabi mergorong duwe pekerjaan. Cemen, Bro. Para jomblo dengerin. Jodoh itu sudah diatur sama Allah. Sudah ada yang ngatur. Kalau kamu belum ketemu jodohnya, barangkali kamu yang susah diatur, saya kasih tahu. Maka malam hari ini saya doakan mumpung malaikatnya datang, sejumlah-jumlahnya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah. Kita nggak boleh takut. Makanya di mana-mana kalau saya diundang pejabat, justru pejabatnya saya kritik. Karena apa? Kita nggak boleh takut. Saya pernah ditelepon sama orang, Anda suka ngeritik pejabat, awas bisa ditangkap sama polisi. Nggak apa-apa. Saya itu kan AKBP, aku kiainya bapak polisi. Saya itu membedakan polisi, ini Bimas atau Intel, gak perlu lihat seragamnya, cukup dari batuknya kelihatan. Ya, kalau Intel tuh batuknya ditahan. Kalau Bimas, cuma itu. Ini Bimas sih gitu. Halo bro, polisi kok irengnya kayak ngene, darah. Santai Pak Polisi, polisi di Indonesia sekarang alhamdulillah baik semua. Bahkan luar biasa hebat, banser kalah hebat. Gimana kemarin mengamankan demo di Jakarta, dilempari batu sama pendemo. Yang masuk ambulan batunya, subhanallah. Itu terjadi di Jakarta itu. Polisi Indonesia itu bagus Bu, tapi yang paling baik ada dua, patung polisi sama polisi tidur, itu jelas. Dan yang paling menjengkelkan cuma satu, polisi Cilukba. Lampu merah, menggok, iya, dancok itu. Polisi seneng aneh golek. Salam ala Nabi Muhammad. Ibu jangan takut, termasuk ketika kita berbicara pendidikan ini. Justru kekhawatiran terbesar itu bukan dari anak, tapi dari orang tua. Begitu anak masuk sekolah, Anda harus punya prinsip. Wong tua kuwi kewajibane nyekolah ke anak, guru kewajibane mulang, anak kewajibane belajar. Soal besok anakmu jadi apa itu bukan tanggung jawabmu. Bukan tanggung jawabnya guru, bukan tanggung jawabnya anak. Tapi urusannya Allah. Maka fokuslah kepada proses, serahkan hasilnya kepada Allah. Ketika saya ditanya, Gus, apa Anda itu tidak mubadir ya ngaji di lokalisasi dan tempat pelacuran? Toh habis ngaji tetap ngelonte, Apakah itu mubadir? Saya jawab enggak. Alasan saya apa? Karena saya meyakini mereka tidak akan jadi pelacur selama-lamanya. Betul? Ono lonte umur 50 tahun umpamanya. Apa 50 tahun? Sing gelem sapa? Umpama lontene tetap ngelonte. Ya mohon maaf, sing gelem sapa? Umpama gelem, saya jamin bisa mati duluan sang tamunya. Kenapa? Karena bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Gak ada yang mubadir. Saya kemudian optimis, daripada saya mencaci mereka, mendingan saya menjadi wasilah untuk jalan hidayah bagi mereka. Caci makimu tidak akan pernah membuat mereka baik, tapi ketika kamu mendoakan mereka, bisa menjadi jalan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu egois. Banyak di antara kita orang baik, tapi belum tentu bisa membaikkan. Banyak di antara kita orang senang, tapi belum tentu menyenangkan. Banyak di antara kita orang bahagia, tetapi belum tentu bisa membahagiakan. Maka saya bilang, kalau hidup hanya sekedar hidup, monyet itu juga hidup. Kalau kita hidup hanya untuk kita sendiri, apa bedanya dengan monyet, bro? Gak ada. Maka saya bilang, saya gak akan pernah berhenti untuk mengajak mbak-mbak di lokalisasi itu kenal dengan Allah. Maka ketika saya banyak wartawan, banyak televisi ngundang saya ke media televisi, saya bilang, Allah menciptakan miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Itu kenyataan. Apakah orang-orang di lokalisasi itu gak pengen kenal Allah? Pengen. Saya sering sampaikan, kok ada orang mau jajan WTS, begitu masuk lokalisasi ketemu germo sama kiai. Kira-kira menurut jenengan sing disalami tangannya germone apa kiai ini? Tetap kiai, ono pak kiai. Orang mungkin, padahal kalau secara logika kiai itu merugikan. Arep ngelonde ketemu kiai, germo itu menguntungkan. Tetapi orang yang jajan di lokalisasi tetap sungkem kepada kiai. Itu membuktikan dia masih bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil. Ada orang datang ke lokalisasi pas saya pengajian, dia lihat dari kejauhan, delik kok bu, izin aku ana Gus Miftah. Ora kok malah bengok-bengok, Gus, aku ora pengen lonten. Enggak ada. Ini fakta. Maka jangan ada kekhawatiran soal besok ini bertobat atau enggak, itu urusan Allah, bukan urusan Miftah. Saya itu hanya sekedar penyampai. Sama halnya ketika hari ini heboh Mas Deddy Corbuzier masuk Islam, itu bukan karena saya. Saya hanya berproses dengan beliau selama 8 bulan, tanya soal Islam. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu akhlak di dalam Islam? Semuanya saya sampaikan dengan bahasa yang menyenangkan. Sampai akhirnya seminggu sebelum masuk Islam, dia telepon saya. Bro, saya... Loh, kiai gaul. Loh, aku masuk apa? Cok, ngono ora pantes. Jadi ibu, saya itu di dalam berdakwah menggunakan dawe Kanjeng Nabi, khatibun nas biqadri ukulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Maka kalau saya berbicara dengan anak-anak kafe, dengan jenengan pasti beda. Dalilnya sama, tetapi penyampaiannya berbeda. Ketika saya ngaji dengan mbak-mbak di lokalisasi, bahasa saya downgrade, saya turunkan. Ketika berbicara dengan jenengan, selaras. Ketika berbicara dengan Mas Deddy, upgrade. Dalilnya sama, ketemu orang itu beda. Contoh, hadis yang menyatakan orang mabuk sholatnya tidak diterima 40 hari. Kalau saya sampaikan kepada jenengan, itu kenceng harus. Tapi ketika saya ditanya oleh anak-anak kafe, apa pendapat Gus Miftah orang yang mabuk sholatnya tidak diterima 40 hari. Padahal saya setiap hari sholat. Kalau tidak terima, mendingan saya tidak sholat. Bagaimana Anda menyikapi? Saya bilang, iya, hadis itu benar. Tapi ingat, hadis itu berlaku untuk orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau kalian mau sholat nunggu tidak mabuk, pertanyaan saya, sholate kapan? Wong bendino minum mabuk. Ibu tahu, mereka dulu awalnya ikut saya begini, sekarang mereka semuanya begini. Jangan bilang alhamdulillah, mereka dulu begini pakai botol, sekarang begini pakai galon. Ya sholat kok galon lebih. Maka barangkali jarang kiai yang paling sabar ngurusi wong mabuk sama orang londe kecuali saya. Maka saya biasa malam-malam di rumah didodok, dong dong dong Gus, mabuk. Mereka datang, ngopo, kurang banyak tak tambahi. Iya. Tapi manut. Akhirnya mereka malu, sadar, tobat. Bahkan 4 hari seminggu yang lalu saya didemo sama 5 londe datang ke rumah. Kebetulan saya pengajian di luar kota, ketemu istri saya. Nah, saya langsung andilau antara dilema dan galau. Jangan-jangan minta pertanggungjawaban. Ternyata mereka datang untuk apa, Bu? Cuman protes. Gus Miftah tidak adil, pengajian keluar kota terus. Kapan pengajian bersama para PSK di Sarkem? Coba. Orang yang berbuat maksiat rindu untuk mendatangi tempat pengajian. Awakmu diajak ngaji malah jawabane wis tau. Kok ana wong Bojonegoro diajak ngaji jawabane wis tau. Hati-hati sesuk awakmu susah ndonga. Ya Allah, kula njaluk seneng, malaikate bengok, wis tau. Merongos kowe tak kandhane. Kok diajak ngajuk jawabane wis tau. Mereka yang 24 jam waktunya dihabiskan untuk kemaksiatan, ternyata masih pengen pengajian kok. Saya dicari, ditelepon sama germonya. Gus, saya punya undang-undang, Bu. Saya di kafe dilokalisasi mbak-mbak PSK, mbak-mbak LC pemandu karaoke yang di Jawa Timur namanya Purel, perempuan rela diusel-usel. Saya tidak mau mereka punya nomor HP saya. Kalau mereka punya nomor HP saya, langsung saya blok. Ini undang-undang. Karena bagaimanapun juga kiai juga manusia. Maka ketika saya ditanya di Belanda, saya di Amsterdam ditanya, Gus Miftah 15 tahun bersama PSK, jujur, pengen apa enggak? Saya jawab, pengen. Aku normal kok. Terus gimana Gus? Ngempet. Mosok kiai ngacengan. Wah. Ini salah set ini. Kopinya manis, saya minumnya kopi pahit. Kopi pahit, bukan kopi manis. Hidup itu kadang-kadang seperti kopi, seperti gula. Kopi itu tanpa gula pahit. Begitu dikasih gula, enak. Tapi begitu kopi bercampur dengan gula, yang dipuji gulanya apa kopinya? Kopinya, kopi ini menangan. Maka kadang-kadang kita hidup itu seperti gula, Bu. Apa? Ada rasanya, tapi tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Iya. Wicodot rungono kupingmu. Gue ketemu pacarmu, suwe-suwe ki aku mung kaya gula dik, dik. Kayak tukang sone ngopo e? Geruan tol karo iki lho. Wis bener jangan dodak adik. Mila tukang son ki lak makan ngaji nguyuh cewek. Malah udat-udut. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, malaikat membawa pesannya Allah untuk orang-orang Tulungagung, orang-orang Bojonegoro, jangan susah. Apa sih yang pernah yang membuat kamu susah? Gak ada. Persoalan hidup dijamin oleh Allah. Makanya kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Apa kata Ibnu Athaillah? Ijtihaduka fi ma dumina laka wa taqsiruka fi ma tuliba minka. Dalilun alang timasil basi roti mingka. Saya itu paling senang ngaji Hikam karena isinya luar biasa. Apa kata Ibnu Athaillah? Kesungguhanmu di dalam mengejar apa yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap apa yang menjadi kewajibanmu itu merupakan tanda bukti telah mati mata batinmu. Dunia sudah dijamin, Anda kejar mati-matian. Akhirat gak ada jaminan, Anda lalaikan. Kan aneh. Maka kemarin saya terbang dari Kalimantan ke Jakarta naik Sriwijaya Air. Saya kaget, ternyata pilotnya kemudian dari kokpit bilang, saya selamat datang Gus Miftah. Ternyata pilotnya kenal sama saya. Akhirnya saya dipanggil, ketika turun saya masuk ke dalam kabin pesawat. Saya bilang, manusia itu aneh, Captain. Aneh gimana Gus? Naik pesawat tidak kenal dengan pilot, tidak kenal dengan pramugari, manut diatur sama pilot pramugari. Duduk, duduk. Turunkan jendela, turunkan. Buka, buka. Pakai sabuk, pakai. Ini cuaca jelek, jangan ngising. Oke, manut. Kita naik pesawat. So omong-omongane pramugari dipercaya, padahal nggak kenal. Nyaman. Sementara tinggal di dunia, hidup di dunia, kenal dengan pemilik dunia, tapi kita nggak pernah nyaman. Kan mata batinnya bosok. Numpak pesawat ora kenal karo pilote, kowe percaya kok li? Mosok lurip ning donya kenal karo sing duwe donya, ngopo kowe ora percaya? Malah piye-piye. Wong ngomong galau tok gegana, gelisah galau merana. Arepe rabi tetap mikir, aduh sok anak bojoku tak pakani apa, kamangka aku rong nyambut gawe. Aku tau ngrasake apa yang engkau rasakan. Ketika saya mau menikah, waktu itu saya menikah karena kepepet. Ngomong meteng dhisik lak giajul kowe ngene. Meteng dhisik iki. Padake kiai codot ngawur. Saya itu nikah kepepet karena saya mau menikah umur 25 tahun, kepepet saya umur 24 tahun menikah. Gara-gara apa? Saya sering pengajian nasihat pernikahan. Teman-teman kiai saya bilang, "Kowe iki piye to Gus? Gus ngandani wong rabi kok durung rabi." Waktu itu saya jawab, "Ya rapa apa Mbah Mudin Mbah Kaum kae urung tau mati yo mbudalke jenazah." Aku yang ngono to. Apa Mbah Mudin kudu modar dhisik lah ya ora kok aku. Begitu saya kenal dengan cewek, SDSP, semok depan semok belakang. Wah. Langsung saya lamar. Kenal seminggu tak lamar. Begitu saya datang, calon mertua saya tanya, "Anda siapa?" "Calon menantu Bapak." Wani. Cemen. Saya ditanya, "Kelebihanmu apa?" "Satu." "Kekuranganmu?" "Satu." "Kelebihanmu apa?" "Banyak kekurangan." "Kekuranganmu?" "Enggak punya kelebihan." Akhirnya saya ditanya, "Sudah bekerja?" "Belum." "Punya penghasilan?" "Belum." "Punya gaji?" "Belum." "Apa kata bapak calon mertua saya?" Ini kalau saya ngomong bapak mertuaku mesti izin. Aku seneng kok ngisin-ngisin mertua. Ngopo? Kan biasanya mertua ngisin-ngisin mantu tau. Tak wale. Ada. Ya apa-apa kiai lonte kok. Ora apa-apa. Saya bilang sama calon mertua saya waktu itu. Dia bilang begini. "Lak kowe iki rong nyambut gawe, rong duwe penghasilan, rong duwe gaji. Wani ngelamar anakku. So anak bojomu mau pakani apa?" Wah, langsung saya marah. "Heh, calon mertua, rungokno kupingmu aku." "Wani?" "Ora wani. Aku wani adake." Saya bilang sama calon mertua, "Pak, asyakku fir rizki, asyakku fir rozik." Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Memang benar saya belum bekerja, saya belum punya gaji, tapi saya punya rezeki. Apa bedanya gaji karo rezeki? Gaji kuwi bulanan, rezeki sewayah-wayah. Gaji itu karena bekerja, rezeki karena takwa. Ngopo? Kuwi wani le. Saya bilang sama calon mertua saya, "Semua yang ada di muka bumi dijamin oleh Allah." "Bapak calon mertua, Anda tahu entung?" Mertuaku takon, "Apa hubungannya karo entung?" "Yo ora ono aku ngono." Entung kae ning jero godhong gedang, ora tau metu, ora tau obah, dibuka lemu. Ora ono entung kuru iki ra ono. Apa men entung kok setruk? Ora ono. Ora ono. Buka entung kae mesti lemu. Kenapa? Karena rezeki dia dijamin oleh Allah. Masa kita kalah sama cecak? Cecak itu jalan cari rezekinya cuma satu, nduk. Apa? Ilat. Mosok kowe ndek tangan loro, sikil loro, gagah banser kalah karo cecak. Coba, cecak itu rezekinya apa toh? Nyamuk. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hop! Lalu ditangkap. Kowe ya lucu, kaget kok rezekine cangkeme. Kaget ki ning jantung. Kaget opo? Apa cangkemmu ana jantunge kok aneh. Coba. Saya mau tanya, nyamuk yang mendatangi cecak atau cecak yang mendatangi nyamuk? Nyamuk yang mendatangi cecak, bahwa cecak ini rezekinya dijamin oleh Allah dengan datangnya seekor nyamuk. Begitu nyamuk lewat ngung dup dup dup. Persis matamu, awal persis ini. Dijamin. Ngunungi santriku kita akan, "Abah saya mau tanya, apa? Cecak ini kok kelone pripun?" Matane aku. Kok dadak takon cecak kelone pripun? Saya jawab, "Cecak itu kelone orang melumah, lelak melumah tiba aku." Makanya kalau ada cecak tiba berarti cecak nembe kelon. Uremu kok semaneng bro. Santai wae. Aku tahu kamu gak sepaneng kak, tapi kamu lihat mbaknya terus. Iya, modus matane, modus. Tapi sorry, kamu sama mbaknya beda pemikiran. Kamu mikir mbaknya, mbaknya mikir aku. Iya. Kayaknya kalian hanya Sebastian. Apa itu Sebastian? Sebatas teman tanpa impian. Iya. Yang jilbab putih ada di belakang. Ternyata para kimcil. Masya Allah. Halo kimcil. Akhirnya waktu itu saya bilang, Bapak jangan meremehkan saya. Rezeki saya dijamin oleh Allah. Soal besok anak istri saya makan apa, urusan Allah bukan urusan saya. Anda sebagai calon mertua harus paham. Apa li? Wong nikah kuwi mbukake dalan loro. Apa kuwi? Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Aku ngono. Yes. Maratuaku mumet ndase to arep ditampa kok calon mandune ngeyelan. Ora ditampa kok gandeng men. Iya. Carane ngono lho. Wong orang tuae kebiangan karo anak. Anak dipacari wong tuae ikhlas. Anak dirabi wong tua ngel-ngel. Delok wae. Bu, anake kula ajak nggih teng Bengawan Solo kono mangkat. Bu, anake kula ajak piknik kono mangkat. Begitu sang laki-laki melamar kepada orang tuanya, "Bu, anake kula rabi." Apa jawaban orang tua? "Ki gajimu ki piro? Kerjomu ki opo? Wani nglamar anakku." Kula wong tua kurang ajar, anak diajak halal dingel-ngel, diajak haram malah diolehke. Kuwi wong tua model codot tak kandhane. Ingat, wong wedok kuwi kaya lombok payu bobrok rapayu bosok. Sengit aku. Wong wedok kuwi jenise ana telu, ra duwe anak, ra duwe bojo, jenenge nona. Nomor loro duwe anak, duwe bojo, jenenge nyonya. Sing repot nomor telu duwe anak tapi ra duwe bojo, jenenge napa? Nyah nyoh tak kandhani. Mengapa itu adik-adik, jagalah dirimu dari godaan para codot rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan pernah khawatirkan akan masa depanmu, termasuk orang tua kepada anaknya ketika mendidik anak. Wong tua kok malah membebani anak. Buktine napa Gus? Lah cetok. Begitu anak rampung mondok, anak rampung sekolah, rampung kuliah, biasanya sing cerewet ki bapak ibune. Delalah anaknya kok nganggur. Wong tuane ngomong apa? Oh alah lele kowe iki cilik tak gedheke goblok tak pinterke, rampung kuliah kok nganggur. Ki kapan kowe mbales budine wong tuamu? Heh wong tua, please deh. Ngapa awakmu njaluk balas budi karo anakmu malah kaya rentenir? Lah anake kula tak jawab, ngapa jenengan njaluk balas budi kali kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Wong biyen jenengan gawe karo bapak aku yo ora ngrasake kepenak kok, ngopo? Ayo. Wong tuwa niku ora kena njaluk-njaluk karo anak, tapi anak kudu pengerten karo wong tuwa. Carane ngono kuwi. Wong tuwa kok ndremis. Anak kok pelit. Ora kena. Wong tua ora usah njaluk, anak pengerten. Mila jenengan wong wedok-wedok iku rungokno, kadang-kadang bojomu ki ra bekti karo wong tua mergo bojone wedok cerewet. Awakmu kudu paham, senajan to kuwi bojomu, anak lanang iki tetep kudu wajib hormat karo wong tua. Kenapa? Karena dia besar atas jasa susu ibunya, bukan susumu. Paham ra? Gedene bojomu ki mergo susune mbok, nek ora mergo susumu. Loh. Apa ora? Kowe iki iso gedhe mergo susune mbokmu apa mergo susune bojomu? Loh, mikir, mikir. Mergo susune mbokmu. Ora mergo susune bojomu. Mila wong wedok ora kena ngalangi wong lanang menehi nafkah wong tuane. Aja to Mas, Mas ora iso. Wong gedene bojomu iki mergo susune mbokne ora mergo susumu kok. Maka waktu itu saya menikah atas kontroversi mertua saya banyak yang gak setuju keluarganya. Wis rapopo, tak tandangi. Begitu anak saya umur 2 tahun, ya Allah terlunta-lunta. Murid melu mertua kira kepenak. Tenan. Nah, waktu itu saya mau limo, madep mantep mangan melu mertua. akhirnya malah M10 madep mantep mangan melu morotua muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya M15 madep mantep mangan melu morotua muring-muring menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Iya nah. Morotua aku menjawab 1M apa matamu. Ora kepenak. Anakku umur 2 tahun banter-banternya nyusu, aku ora kuat nukokke susu anakku. Akhirnya apa yang terjadi? Ben bengi aku rebutan susu karo anakku. Akhirnya anak saya panggil, kita rapat berdua sama anak saya. Rapat persusuan. Akhirnya disepakati, anak sebelah kiri, saya sebelah kanan. Iya. Untung sing disuguhi kopi ora kopi susu. Lah kopi susu aku mumet dase. Soale apa? Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Ayo, warapun. Ila kowe sesuk lak disuguh wong kopi susu diakali, kopine diombe, susune dicekeli ngono. Urip sepaneng. Santai wae, Bro. Urip rasa sepaneng tanpa kowe tetep ireng. Shalu ala Nabi Muhammad. Ya, saat derenge kula teruske selawatan riyen kah? Ayo. Ayo, njaluk selawat model apa? Anyar napa lawas? Anyar durung dadi. Eh, anak-anakku, pengen selawat apa? Kimcil kepolen? Kelingan mantan? Ditinggal rabi? Korban janji? Kabeh iso aku. Bojo galak? Kowe ngerti ra? Kuncine bojo galak. Bojo galak kuwi kuncine tawakal lan sabar tak kandhane. Kalau lagi lagu apa iso kok jelas lagu apa? Eh? Kok cetol galak gitu apa ya? Campur sari, cak dikin, cinta tak terpisahkan, oh iso. Tekku iki aja ketulanan, mergo tekku sagede kentongan, kayak cak dikin kayak lagu ini. Iso. Apa? Kembang kantil, usul rabi, rabi dong le. Sampun, rupa kok ngene kok payu ya. Ya, mergo aku sing cah nom-nom, lagune ditinggal rabi. Atiku rasane loro. Nyawang konco adoh karo agomo iso ora iso ora malah ndomblong wis padhi irung lunas. Aku pengen ngandani sing anak-anakku sudah nom-nom ini. Yes, moga-moga masa depan kalian bahagia. Tenang saja. Kenapa kaca mobil itu lebih, kaca mobil bagian depan lebih besar daripada kaca spion? Ingat, karena masa depanmu jauh lebih besar daripada masa lalumu. Iya. Nokowe, Mbah guyu Mbah meneng Mbah. Kumisi kaya Andi malah rangeng. Salu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro. Ora pas. Sing pas. Malah kaya ledek munyo. Keteplak keteplung keteplak keteplung. Wis menengon dhisik, ngetabani pas selawat. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno ho apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlaki, wong tua diseneni, guru ya dikepui, hayo rene kendang ngaji. Ayo, di vokalis apa vokalis eh? Eh, di, ayo maju di vokalis eh. Aku ngerti gue vokalis, wong rupamu kaya mic, ayo. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil ana isra. Imsak kesuwen. Hayo rene kendang ngaji solawat. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana wa ufir lana ma mada. Ya wasi'an karami, huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Tanpa musik, ya Rabbi bil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim huwal habib, huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali. Ora apa-apa. Aku takoni diprotes karo wong Wahabi. Mula gundang dut nggih selawat, ora apa-apa. Wong selawat kuwi padha karo wong ngombe obat, ana kalane banyu putih, ana kalane nganggo gedang, ana kalane nganggo sego. Sing penting mlebu. Oh, tendang dut dinggo selawat oleh. Pop dinggo selawat oleh. Jazz dinggo selawat oleh. Rock sak isine oleh, ora apa-apa. Eh, gue ketemu mbak-mbak yang ngono ketok, nyanyike lagu kelingan mantan. Iya. Dek, kowe mbiyen janji karo aku, nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki, netes eloku mili deres ning pipi. Ho. Salawat ke Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Belas orang matching tak kandani, malah kayaknya lampu merah. Yang gaul dikit dong, masa kiai viral yang ngiringin deso. Tidak pun ibu aja nguyuh, mangga mangga mangga mangga mangga. Tapi keringat apa? Oh, ana coro. Mesti corone lanang kuwi. Kaya ngono sing mburi wong tuwa jilbabe pink. Ora pantes. Tuwa kok jilbabe pink. Jiji. Sallallahu alaihi. Ingat kewajibane wong tuwa niku namung nyekolake anak. Mila, ketika saya ditanya sama wartawan detik.com yang diposting di channel YouTube-nya detik.com, saya ditanya, lanjenengan pernah lihat di detik.com di YouTube judulnya Gus Miftah Kiai Nyentrik bertarif 3M dan 7,5M. Wong-wong langsung cerewet cangkeme, kiai matre, ora didelok wis cangkeme wis cerewet. Wong sakniki biasane ngoten niku, nonton napa-napa urung rampung, diwaca urung rampung sudah menghakimi. Nggih napa mboten? Padahal sing dimaksud 3M niku napa? Matur nuwun Mas Miftah. Soale kula niku sering ngaji diapusi karo jamaah. Ngaji ning Kalimantan, pertengahan di pedalaman ning tengah-tengah hutan. Kula tuku tiket dhewe, hotel dhewe, mulih ra diterke. Oh, niku asisten kula dikandani. Nanti ditransfer ya, ganti uang tiket sama perjalanannya sampai rumah diblokir. Ngoten niku biasa. Karena memang bagi saya ngaji itu bukan profesi. Bahkan ning Bojonegoro iki 7,5 M, pitulungan setengah meksa aku. Dewangi numpak ketek wadah. Mat etek. Saya waktu itu ditanya, Gus Miftah itu sebenarnya cita-citanya apa? Tak kita akan danile, uripmu saiki penak. Zaman saya berangkat ke Jogja itu karena saya enggak kuat bayar kos, saya nyari pondok pesantren yang gratisan supaya saya bisa ikut makan dan tidur di pondok tersebut ora ketemu. Maka waktu itu saya setiap kali makan lak ndonga mangan ki biasa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tetapi doa saya beda dengan doa kebanyakan orang. Begitu saya berdoa Allahumma barik lana, saya tambahi, ya Allah, hari ini saya enggak bisa makan, tapi besok saya harus bisa ngasih makan orang. Itu 20 tahun yang lalu. Ketika mau tidur saya baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ladong ngising kuwi. Setiap kali saya berdoa mau tidur, hari ini saya enggak bisa tidur ya Allah, besok saya harus bisa ngasih tempat tidur bagi orang. Dan diijabah oleh Allah. Sekarang santri saya semuanya gratis, makan, minum, tinggal, mondok semuanya gratis. Maka saya bilang anak-anak Bojonegoro yang kuliah di Jogja jangan ngekos. Silakan mondok di tempat saya, gratis semua. Dikasih makan, Gus, dikasih. Asu ya tak pakani kok masuk santri orang. Wah. Saya sedih Pak kalau anak-anak desa berangkat ke Jogja ketemu kota dikit berubah total 180 derajat. Ning kene ngertine getek, ada? Ning Jogja ngertine lonte. Ah! Seradadi. Makanya silakan mondok. Saya bilang Pak Camat, siapapun warganya dikasih tahu kalau mau kuliah di Jogja atau sekolah di Jogja enggak usah ngekos. Silahkan mondok di tempatnya Gus Miftah gratis. Iso ngurusi iwak tak kei kolam, iso ngurusi wedhus tak gaweke kandang, iso nyopet tak ajari nyopet. Loh, aku ki lak copet, copet di dunia malam. Apa bedanya Gus Miftah dengan copet terminal? Beda. Copet terminal kayak goblok nduk, sing dicopet dompete, konangan gebukin dase. Gus Miftah sing dicopet apa? Atine. Kalau atine sudah kecopet, jangankan dompete, yang lain juga diberikannya. Iya. Ngono kuwi. Moga-moga mulih bojomu meteng meneh. Amin. Sing jlebabe ping liwat. Iya. Kowe nggawa apa? Arepe kotak infak. Aja ndelik-ndelik ngomong aku tak goleke. Wo, pekok. Oh. Kalau mau ada kotak infak bilang sama aku. Nanti aku carikan. Kalau sembunyi-sembunyi itu namanya maling. Apa itu maling? Manusia dibalik aling-aling malah ning WC. Alah-alah. Wong wedok ning WC lanang, mosok nguyung ngadeg, Bu. Lah wong lanang kok wong wedok mlebungine wong lanang. Aku ki bedake uyuhe wong lanang karo wong wedok ora perlu ndelok wonge. Suarane aku ngerti. Lah wong lanang ki cur ta? Lah wong wedok yes. Iya sih lah gadis. Lah rondo-rondo yo beda. Peyoh. Klepe wis remuk eli liwat. Ibu bapak, ini perlu saya ceritakan supaya anda anak-anaknya punya optimisme membangun masa depan. Seperti hari ini Indonesia membangun optimismenya masa depan. Maka saya tadi itu juga di Lamongan ada sosialisasi. Loh, wih gak apa? Wih, tukang uyur. Ya Allah, kok gak lemune kayak ngono ya Allah. Saya tadi dari Magetan dicegat di Lamongan. Di Lamongan itu ada acara Komisi 1 DPR RI dengan Kominfo. Temanya membangun optimisme masa depan. Sama. Aku mau ngono ngomong negara, aku ning kene ngomong santri. Bagaimana kemudian orang tua dan anak didik ini optimis menatap masa depan? Karena kan tema pengajian kita itu hari ini, betul? Jangan kemudian Anda sebagai lulusan pesantren mutakhorijin dari ma'had, dari salaf dan sebagainya, waduh aku lak mung mondok sok dadi apa, salah. Sama halnya tadi ketika saya berbicara negara, saya optimis akhirnya Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo. Saya sudah dari Ramadan ceramah tentang silaturahmi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi lucunya apa? Begitu Jokowi ketemu karo Prabowo, sing ra trima sapa? Tim suksese. Pertanyaan saya, ada apa dengan tim sukses? Calone wis ketemu, lega lilo nampa kanthi ikhlas sing penggalih, tim suksese cerewet. Salah satunya siapa? Gus Nur Sugiharja. Dia mengatakan apa? Itu Prabowo mengkhianati kita. Berarti pengkhianat, pelacur. Kita tidak mau rekonsiliasi dengan Jokowi. Pertanyaanku, wong akur kok ora mok senengi? Padahal Gusti Allah ki paling seneng karo wong akur. Kowe iki sak janjane pengen mbangun negara apa ngrusak negara? Cangkemmu nur. Lawang ketemu api-api kok. Saya sudah bilang, ayo silaturahmi. Silah itu artinya nyambung, rohmi itu artinya kasih sayang. Orang silaturahmi berarti nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Sing gelem silaturahmi didawake umure digampangke urusane dimudahke rezekine. Sapa ngerti silaturahmine Pak Jokowi karo Pak Prabowo ki nambah rezekine bangsa Indonesia termasuk tiang tulung agung. Kok malah dicereweti? Pak Prabowo wis nampa ketemu Jokowi cipika-cipiki. Muah, muah. Ngopi bareng, ayo Jok, degane diombe. Oke, ngono kuwi. Pak Prabowo ngomong karo Jokowi, "Jok, selamat ya. Anda terpilih jadi presiden lagi." "Ya, terima kasih, Wo." Pak Jokowi ngomong karo Prabowo, "Wo, aja susah ya. Kowe ra kalah kok, Wo. Mung juara loro, Wo." Ngono kuwi lah. Penak banget ta kuwi. Enak. Akhire Prabowo ngandani Jokowi, "Pak Jokowi menang, Jok. Kowe aja sombong." "Lah napa, Wo? Lah wong menang kuwi sombong jenenge jumawa. Awakmu ya ngono, Wo. Kowe iki kalah, nampa. Lah wong kalah iso nampa jenenge legawa. Sing paling cilaka, Wo, kalah ngaku menang jenenge cangkemmu malah Prabowo." Ini kan indah. Makanya apa kata Rasulullah? Saya tadi bilang, "La tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu." Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu menjadi orang beriman, dan kamu tidak akan pernah dikatakan beriman kecuali mempunyai cinta dan kasih sayang. Jajal. Laran duwe rasa tresno, Pak Prabowo ora mungkin ketemu karo Pak Jokowi. Ini sudah finish. Kenapa kok tim suksesnya cerewet? Kan aneh. Pertanyaan saya, apakah selama ini mereka memanfaatkan ketidakakuran Pak Prabowo dengan Pak Jokowi untuk kehidupan mereka? Jangan-jangan Pak Prabowo ki sing sukses malah time dhewe-dhewe tak kandhani. Lha wong akur kaya ngono malah cangkeme cerewet. Saya posting pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, sing komentar, "Ah, itu hoak." Cangkemmu. Jangan sekali-kali nyebar hoak. Nabi Adam itu jadi korban hoak iblis sekali keluar dari surga. Kalau kita menyebarkan hoak, haram masuk surga. Kalian tahu siapa penyebar hoak pertama kali? Iblis. Dadilah awakmu duwe Instagram, duwe Facebook, duwe medsos, hanya menyebarkan hoak, berarti kowe anak turune iblis. Wonge ya teko iki. Ya lungguh ning dhuwur panggung. Wonge ya ireng. Sebelah kananku. Sama jenengmu bro? Mukri. munyok keriting. Mudah-mudahan Mas Mukri panjang umur, amin. Artinya orang sedunia mati Mukri hidup sendiri, amin ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sama hanya membangun Indonesia, membangun keluarga dengan penuh optimisme. Saya ketika ditanya sama wartawan, cita-cita Gus Miftah itu apa? Saya itu MTC. Apa itu MTC? Manusia tanpa cita-cita. Saya itu masuk ke Jogja, Bu, ya mergo pengen saja. Kok pengen jadi apa, jadi apa? Salahnya orang tua itu di mana? Ketika memasukkan anak kuliah, itu orientasinya adalah pekerjaan. Maka jurusan favorit itu apa, Pak? Dokter. Pengen jadi polisi, pengen jadi tentara. Karena seolah-olah mereka itu bisa sukses kalau jadi dokter. Maka wong tua, duwe mantu polisi, buang gak kaya. Mantumu sopo? Polisi. Matane mendelik. Neng kene sing ngurusi wong mati jenenge apa? Mudin. Tak takoni, mantumu sapa? Mudin. Polisi niku penting, Mudin ora kalah penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati, bungkus dhewe ngapa apa. Sapa mantumu? Mudin. Pekerjaane bungkus jenazah, iso mbok modar tak bungkus saiki kowe. Nenyek biya nganti karo Mudin Mas aku. Endi Mudine wonge? Wow. Biasane sarunge nglinting ambune kelembak menyan biasane. Halo Mbak Mudin. Nganti mikir jenazah ra kuat nyukur kumis tak kandhane Mudine. Bangga kok. Mudine cuwilik kenapa? Ya maklum, mangane ngenteni wong mati. Ora. Mbah Mudin, niku wong paling ikhlas sak donya niku. Mudin niku wong paling ikhlas sak donya. Ana jam 2 bengi ana wong mati, Mbah Mudin wong mati, ayo tandangi. Subuh ana wong mati, ayo tandangi. Urung tau Mbah Mudin, Mbah ana wong mati jam 2 bengi sesuk. Ora ana. Mbah ana wong mati wani pira? Ora ana. Ila Mbah Mudin insyaallah mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Amin. Din Mudin. Aku njeluk dompete tak kei dhuwit Mbah Mudin mesake kene. Nggih tuku udut Mbah Mudin. Aku ndelok rupane ra tegel. Kaya bandoso. Rupane kaya bandoso soal iki. Halo Mbah Mudin. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Di Bojonegoro pengajian sampai jam berapa biasanya? Subuh. Infak sewe ngatur. Aku tak kei rokok Mbah Mudin. Aku cinta Mbah Mudin nih Bapak ya. Mbah Mudin, I love you full. Waduh, kontak duitnya Mbah Mudin. Lagi Mbah Mudin, tak kei rokok Mbah Mudin. Mbah Mudin kene karo Mukri. Para pemirsa yang budiman, akhirnya anak ketemu dengan bapaknya. Setelah 35 tahun berpisah, akhirnya mereka ketemu anaknya. Aku kini delok Mukri kelingan si buta dari gua hantu. Bukan si buta dari gua hantunya, sing digendong kae lho. Oh, kayak munyok ding yo. Ayo, Mukri Mary tangoni. Main beda karo Mudin, masa Mudin 200 kowe 200 yo. Ngitu rokok Din. Mukri tak takon, kowe duwe HP apa ora? Pohon duwe, ora tak tokoke, wis duwe kok. Ya, jal ngomong ora duwe tak tokoke. Mukri ning omah duwe kulkas apa ora? Ora duwe. Ya njaluk mbahmu. Oh, sarpe njaluk aku kaya aku mbah Mukri. Mukri jenenge tak tambahi lah, Mukri Irma. Apa ki Irma? Irenge masyaallah. Batine Mukri ra apa-apa sing penting 100.000. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba wong tuane kula ngudang anak mangrungokke, sing pinter yo nak dadi dokter. Urung tau ngudang anak, sing pinter yo sok dadi Mbah Mudin. Napa mbiyen jenengan cita-citane dadi Mbah Mudin? Mboten, mergo kepepet. Iki sing jilbabe ping ngopo wirawiri. Sok ayu. Kan mataku jadi terganggu. Nak sing pinter so dadi pro dokter. Mesti niku. Jarang sing masuk dadi ustad yo ora. Kula iki ra urusan jenengan ngeten nggih. Manusia itu seharusnya fokus kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Ngeten. Soal sesuk anakmu dadi apa iki urusane pangeran. Mboten urusane awake dhewe. Kula mbiyen ra tau duwe cita-cita dadi mubalek. Kula niku gelem ngaji gara-gara kepepet. Pas khotbah Jumat, dina Jumat, kula niku lak manggon teng masjid wong Muhammadiyah. Jaman sak monten. Tukange khotib ora teko. Tak mire kondo kali kula, Miftah kowe ganteni khotbah. Akhire kula khotbah, ternyata kebablasan soalnya apa? Luwih apik penggantine daripada asline. Wah, ngono Din. Eta kandhani kumis ki sunahe dikerok. Lak jenggot sunah diingu ra ketang titik. Alkhom satu minal fitrah, siji sunat khitan. Loro kumis dikerok, telu kuku diketok, papat bulu ketiak dicabuti. Jadi ibu-ibu lak bojone turu awan, cabuti. Sunah Rasul niku ngono. Nang gua ajul cangkemmu karo bojomu. Sing nomor 5 mencukur bulu kemaluan, kuwi sunah. Tapi ingat Mbah Mudin dicukur dhewe. Aja digawa ning salon. Engko malah mudine ning salon. Badhe napa Mbah Mudin cukur. Nah. Cukur napa? Malah kerimbat barang. Mbah Mudin kula ora ngunjuk, ora kula ora ngombe kopi manis. Niki ke Mbah Mudin mawon. Nggih. Monggo Mbah Mudin tunjuk. Nggih. Penak to ngaji karo aku? Hah? Mungkri tutupe wae. Wong aku mergo ngajeni Mbah Mudin kok. Monggo Pak Kiai dunjuk Pak Kiai, monggo monggo. Kula wingi ngaji ning Tulungagung, ana wong takaki kopi, mulih wonge setruk. Ora, ora. Langsung ra sida iki. Mbah Mudin tahu setruk itu penyakit apa? Setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang setruk itu senyumnya hanya ke kiri, enggak ada yang ke kanan. Yang akan dicontohkan oleh Mukri. Iya. Mukri batine misuh dancuk, dancuk. Salah orientasi. Fokuslah kepada proses, jangan kepada hasil. Nak, penting kowe sekolah. Jurusan apa terserah, sing penting kowe iso ngaji. Mila anak kula mbiyen umur 4 taun ajeng dibokke TK kula nolak. Bojo kula ngomong kalih kula, "Beb." Loh, laku nyeluk bojoku Beb ya pantes to. Masuk Mukri karo bojone saya. Syaitanir rajim. Mbah Mudin nyeluk bojone napa, Mbah? Mamah. Alah alah alah. Rupa kaya ngene kok papah ora pantes. Mamah kok tungkae mletek-mletek iki apa? Papah Mudin mau kemana? Bungkus jenazah. Ora pantes din. Anak saya umur 4 tahun mau dimasukkan TK, saya larang. Anaknya tidak pergi TK nggih. Ora kena. Lah pripun? Ajari ngaji dhisik baru lebokno TK. Karena saya pengen anak saya itu besok jadi apapun harus berbasis agama. Lah wong tua lah ora. Jenengan duwe anak biasane sing mau dhisikke niku abatasan apa ABCD? ABCD. Mboten abatasan. Sing jawab abatasan niku Tony Boster watonmu nindobo se banter. Soale wong tuane kuwi wis matre, kacile anake niku wis dididik untuk matre. Abatasan di carry. Lah kula mboten, anak kula 4 tahun bojo kula ngomong, lebokke TK nggih ora kena. Lah pripun, Mbah? Diwulang ngaji dhisik iso ngaji baru mlebu TK. Akhirnya tenan, anak kula nembe iso ngaji baru mlebu TK. Kula ngomong kali bojo kula, aku ra isin lah anakku ketinggalan matematika. Tapi aku isin lah anakku ra iso ngaji. Nganti anakku ra iso ngaji kok matematikane iso, ngajine ra iso. Aku mati sing dihisap karo malaikat niku bab ngajine ora matematikane. Akhirnya tenan anak kula mlebu TK wis iso ngaji. Tapi nggih niku matematikane ketinggalan. Kelas 3 munggah kelas 4 SD soal 10 salah kabeh. Ora ana sing bener kuwi anakku kuwi. Gurune arep nyeneni ora wani wong anake kiai. Akhire gurune tak telepon, "Pak Guru, yen ajeng nyeneni anak kula mang moro teng pondok." Akhire gurune moro, "Mas, kenapa kemarin matematika soal 10 enggak ada satupun yang benar?" Apa jawaban anak saya? "Iya, Pak Guru. Kenapa semua salah enggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah." Betul le. Lanjutkan aku ngono. Jenenge matematika makin tenanan makin tidak karu-karuan aku ngono. Milo anak kula mikire nggih kaya kula ngoten niku cain lucune ra umum. Abah, saya mau tanya. Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Bar mulih teng pondok Yambuk. Saniki teng Yambuk ul Quran. Kowe takon apa? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Iya, Nak. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Kowe ra paham kowe. Anak kula malah jawab, "Pantesan wingi ibu mlakune alon-alon." Lah ngopo jarene wedi surgane rusak ngono. Ya mbayangke ta kowe? Orientasi kita itu salah. Boleh jadi dokter, tapi basicnya agama. Karena apa? Kanjeng Nabi kan dawuh, "Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Siapapun yang dikendaki kebaikan atasnya, maka Allah membaikkan agamanya. Milo dokter kok agamane apik, dadi dokter sing manfaat. DPR agamane apik, dadi DPR sing manfaat. DPR puasa mergo ora ngerti agama, utawa ngerti agama tapi agamane ora manfaat. Sing kata-kata lak ngeten iku sakniki. Jajal pengajian niki berlangsung sebelum pilihan legislatif. Rupa caleg lak teng jerabing iki kok mesti. Kok abeh setorai nggih napa mboten? Begitu rampung pilek minggat kabeh kaya uka-uka. Suwe-suwe kiai mung dimanfaatke tok. Dianggap kiai kaya dong salam kaya Laos. Napa niku? Yen njeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Milo dadi pejabat DPR ya korupsi tok. Nggih napa mboten? Kula wingi takoni, napa DPR nek korupsi? Sing salah guru TK. Gara-gara mlebu TK diwulang cerita judule kancil nyolong timun. Milo begitu dadi pejabat gaweane maling kaya kancil. DPR kelakuane kaya ngono iki kepiye? Ana ora DPR iki? Rungokno kupinge. Rungokno Pak DPR. Kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing. Tapi kewan sing nguntal duwite rakyat ning gedung DPR niku jenenge jos. Mukri rungono. Ayo selawatan meneh, santai wae pengajian nih. Ayo selawat meneh. Tak kai anjelo lagu apa? Kurban janji? Eh? Apa? Asa ada? Ah deso. Apa? Sabar malam Jumat. Oh, korban janji. Kowe lunga pas aku sayang-sayangi. Tapi diganti nganggo selawat tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha hu au ini weh ben kita romantis kuwi duwe HP apa ora flashe diuripke lampune dipateni iya yeah. Ayo ayo ayo ayo ayo ayo ngajari Mbah Mudin gaul titik Mbah Mudin kagungan HP napa mboten ndi Mbah ndelok HP ini wow cross ayo Mbah diuripke flashe Mbah ngati flash napa mboten sing ra duwe flash yo cangkeme nyenger ayo flashnya dihidupkan lampunya patani ben romantisme di Tulungagung bersama Mbah Mudin yang dikawal oleh Mukri lampu matiin lampu matiin ayo diangkat semuanya yang punya HP ayo kita selawatan ke romantis iki patani wae apa tukang lampunya tak patani kene diangkat flashnya kita selawat bareng-bareng malam hari ini untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat amin Allahumma amin yuk Allah sallallahu alaihi wasallam yuk lampunya matiin dulu bro apa Mbah Mudin munggah rono disini Mbah oh jeblok ya sallu ala Nabi Muhammad si. Pak polisi HP ini kayak apa tadi dulu. Ya Allah. Zaman now. HP ini jadul bingit. Kaya rupane. Cek. Le aja dirubah setelane kurang bu, mau sing wis empuk mau. Ki suaraku gerok soale. Timpuke kaya mau, men puk didik kaya tai lho, heeh. Cek. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wadiyaiha sing banter Allahumma sholli ala Muhammadin tibil kulub wadawaiha wafiyatil abdan wasifaiha wa nuril absari kowe lunga nalikane adan kaing malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat kamongko sholat tanda syukur nikmat. Elingo urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe. Dunia sementara, akhirat selawase. Sing banter. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Sallu ala Nabi Muhammad. Nomor loro lagune wong NU sing banter. Saban malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njalo donga wacan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi Bali nang kuburan mangku tangan musik sholli wa sallim da iman ala hamada. Allah sholli wa sallim da iman ala hamada wal kowe ora wirang lamun aku bisa bali ning ngalam donya bakal taring kasih donyaku sing isih ana sale salli wa sallim iman ala hamada Allah wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab sing banter tanpa musik salli wa sallim iman ala hamada Allah salli wa sallim da iman ala hamada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mergo lampune mati pengajene rampung nggih. Oh urip. Monggo Mahmudin diunjuk Mahmudin. Santai wae ora setruk kok ora, ora. Mahmudin rawani ngopi wis setruk. Ora apa-apa, Mbah. Aku pengen delok cangkem ngombe kaya ngopo ngono lho, Mbah. Allah. Cara kula niku nganti entek sangune mung kencur. Kencur. Kula niku sanggon-gon sangune kencur. Balike swara. Kaya kula wingi mangkat ngaji teng lokalisasi ana wong tuwa PSK. Di awake diblonyoke kencur. Atau kok lomba, kok awake blonyoke kencur? Nggih, Gus. Kalau ada orang tanya kan saya masih bau kencur. Shalawat ala Nabi Muhammad. Apa ora oleh dadi DPR, Gus? Oleh. Apa mboten asal dadi dokter? Oleh. tapi basic agamanya yang bagus. May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Dan jangan kamu menggantungkan seolah-olah anakmu ki lek ora kuliah kuwi ora bakal iso dadi wong. Sopo sing kondo? Berarti Gus Miftah anti kuliah. Ora, wong kula nggih kuliah. Tapi ijazah kula ora tak cukup. Aku isin kuliah 4 tahun setengah ning IAIN. Sakniki ganti UIN, Universitas Insyaallah Negeri. 4 tahun setengah gelare opo le? SAG. Sarjana gak gimana gitu. Malu aku. Iki Mbah Mudin juga SAG, sarjana alam gaib ya tambah. Dan saya buktikan orang sukses gak harus pakai ijazah. Maka hari ini anak-anak Bojonegoro yang tidak kuliah, ora usah khawatir. Saya bilang sama anak saya, boleh berhenti sekolah, tapi tidak boleh berhenti belajar. Dia, kaya ngono bengi-bengi kacamatane ireng, alah lah, kaya tukang las lele. Boleh berhenti kuliah, tapi jangan pernah berhenti belajar. Kuliah itu harus di bangku kuliah, belajar dimanapun juga. Kayak ngapa sangkem mereka? Kayak anaknya Mbah Mudin boh. Orientasinya ini salah. Maka kemudian kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Ya'qub mau mati, dia mengatakan kepada anaknya, nak, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Iki ayatnya sak janjane lucu. Lucune teng pundi? Kudune unine man ta'buduna min ba'di. Sopo sing mau sembah sakwise aku mati? Tapi Allah tidak menggunakan kalimat sopo tapi opo. Kenapa? Karena Allah tahu menungso niku biasane luwih dhisike opo tinimbang sopo. Sesuk pilihan bupati Bojonegoro. Kowe pilih sopo? Aku ra gagas milih sopo, sing penting aku entuk opo-opo. Opo ora? Opo niku penting, sopo niku luweh penting. Anane opo nggih nyuguh sopo. Lah ana sopo insyaallah bakal entuk opo-opo. Lah sopo? Mas sopo Jarwo iki piye iki? Buktine uang niku luwih dhisike apa tinimbang sapa? Kasus di Semarang ada calon anggota DPR ngamplopi rakyat 20.000 untuk membeli suara rakyat. Dicekel karo KPK 80 kardus disita sama KPK. Soale napa? Wong sakniki sing didelok opone ora sapane. Kan saya malu. Kula kandha PSK sing paling murah teng Sarkem niku regane 200.000. Kerjane sak jam. Suara rakyat 5 tahun dituku 20.000. Berarti suara rakyat kalah kalau suara begengge. Hidup begengge. Soalnya apa? Uang niku dhisike opone, ora dhisike sapane. Milo sing didelok dokter niku mboten pekerjaane tapi penghasilane. Sapa sing kandha dokter niku pinter? Dokter iki goblok tak kandhani. Buktine apa? Saben wong teko ditakoni. Lak pinter ngopo dadak takon. Dokter niku sing pinter mung siji, dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ono sapi teko takoni sapi kuwi lara apa? Ora ono. Ije pinter Mbah Mudin ono wong mati langsung didusi, ora perlu takoni macam-macam. Ho ta Mbah? Kowe njaluk tak dusi cara model apa ora ngono. Ngono dokter nesu kali kula, sing goblok ki wong Islam, Gus. Lah napa dokter? Lah cetha. Wong ana wong sing ngentut silite kok wudu sing diraupi raine, goblok. Kula jawab padha kali Pak Dokter, ngopo ana wong lara sing lara matane kok sing disuntik bokonge? Mbok matane kuwi disuntik aku ngono. Ilo santri kula iki tulisane elek banget, tak takoni, "Le, kok tulisanmu elek?" "Nggih, bah wong kula pengin dadi dokter." "Dokter kok tulisane elek?" "Kan kula dokter hewan, reso maca matamu kuwi aku ngono." Orientasi kita itu salah. Seolah-olah kalau anak tidak kuliah, ora iso nyambut gawe. Saya mau tanya, siapa yang bisa menjamin malam hari ini orang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Sopo sing iso jamin? Ora ono. Malah ngrembug dhuwit 2000 ki opo to iki? Ayo ngono, turu karo nyusoni anake. Aduh. Jangan dilihat-lihatin kayak gitu dong. Kan aku jadi ingin. Pengajar ngero nyeh. Di depan mataku lagi. Wis kabar-kabar. Ayo. Pak Camat, apa-apa, apa Pak Kaposek. Siapa yang bisa menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Ora ono. Apa rumangsane dokter niku rampung kuliah mesti nyambut damel? Ora. Dokter niku oleh sarjana kedokteran kudu sekolah meneh dokter umum. Bar niku baru golek lisensi. Bayare sampai miliaran. Jenengan tahu berapa gaji resmi dokter ketika dia bekerja? Hanya 3.500.000. Ayo. Ngono kok mau bot-boti kudu dadi dokter? Oleh, tapi dadi dokter sing manfaat, sing ngerti agama. Enggak ada yang bisa menjamin orang kuliah hukum apakah dia pasti jadi hakim? Enggak. Apakah dia pasti jadi jaksa? Enggak. Saiki wong ning pinggir getek Bengawan Solo. Sarjana hukum arep ngukumi apa? Paling ilmu hukumnya payu pas bodho tok. Ujung gini tanggane silaturahmi disuguh kaleng kongguan biskuit dibuka isine peyek. Langsung dalile metu ini melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Sopo sing iso jamin? Ora iso. Tonggo kula niku kuliah teng pundi? Teknologi nuklir UGM. Saniki pekerjaane apa? Tukang gawe mercon. Lamun gawe mercon bocah Tulung Agunge pinter tak kandhani. Nggih napa mboten? Imame traweh awakmu dur ngono ku. Sopo sing iso jamin? Mila lan jenengan golek mantu takon ijazah salah. Jenengan iki lak golek mantu, aja mok takoke ijazahe, tapi takonono salat subuhe. Adik-adik ono banser kok sregep salat subuh. Kowe ngomong karo banser, "Mas, kamu pantas jadi imamku." "Kenapa, Dik?" "Salat saja kamu jaga, apalagi aku." Yes. Tapi ge nyuwun sewu, biasane sing gelem subuhan iki sing tua-tua kaya Mbah Mudin sing meh mati, mati. Sing enam jarang, mukri ora tau. Kuwi kan biyen bojone gelem rabi karo mukri mergo kepepet. Sing wedok khilaf. Opek go to. Wah, ya wis biasa. Kepepet mungkin. Ya mukri iki iso rabi ora mergo cinta, ya mergo ana liyane. Merasa geleng-geleng nyatane. 1000 kok cerewet. Enggak ada yang bisa jamin. Ayo. Ketoke cangkeme rondo kaya gitu kaya. Soale guyune ngebas. Ana tangis kelayung-layung, tangise rondo, atine bingung. Nangis saben bengi turu dhewe, rono sing ngancani. Ditumpahi arang-arang rondo. Wong ora lucu kok guyu iki lho ya cangkeme rondo to kuwi. Kowe sing ra duwe ijazah le, sukses itu tidak tergantung ijazahmu, tapi sukses atau tidak itu tergantung kemauanmu. Betul? Santai wae, aku ra duwe ijazah minder. Halah sapa sing iso jamin? Koncone bojo kula niku kuliah teng geologi pertambangan. Kudune minimal kerjane ning blok cepu minyak sak pitulute Freeport. Ora, awakmu ngerti, kuliah pertambangan. Saiki pekerjaane apa? Tambang pasir mending tukang kuras WC. Nganti montore ditulisi, silitmu adalah rezekiku. Sapa sing iso jamin? Ora ono. Kayak mengke ngompol wae ya kelah. Saya paling tidak suka ketika orang tua menyekolahkan anaknya orientasinya adalah pekerjaan. Wes. Iki sapa iki? Wedus, wedus iki. Bagus. Enggak ada yang bisa jamin. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, disitulah kehebatan orang ahlu sunnah wal jamaah. Hidupnya itu dengan manfaatkan apa? Fasilitas dari Allah namanya apa? The power of kepepet. Kula niku urip ngrasake betul the power of kepepet. Nyatane Allah itu memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Kadang-kadang di last minute, di detik-detik terakhir. Kecanggame kok guyu ta iki. Sing guyu sing ngisor apa sing dhuwur iki. Melaku pe anake dinggo barang iki lak ya. Gege stres akeh. Kalem, Mbah. Bojomu apa, Mbah? Bojomu, Mbah. Bojomu teko ora, Mbah, ya, Mbah. Ora teko. Bojo ora diulang ngaji kepiye to, Mbah, Mbah. Salah meneh. Ya Allah, Mbah Mudin kok guru. Kayak selamatan atau badok ini nanti. Enggak Mbah, tunjuk Mbah. Mengke, oh nge. Aku pengen delok cangkemmu mukae piye ngono lho, Mbah. Rong atus ewu pada kuwi ngenteni wong mati loro. Ora ora Mbah. Ya yes, semoga-moga kondur Mahmudin rapi meneh. Amin. Yo kan iso alasan ngapa bojone ora makat ngaji. Aku ketemu rondo nggon pengajian. Aku rapi meneh ngono, Mbah. Gus Miftah bojone pinten? Kula nembe setunggal. Nambah napa mboten nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada kan saya tidak bisa menolak takdir. Tapi kalau tidak ada takdirnya ya saya menciptakan takdir saya sendiri insyaallah. Maka insyaallah istri saya tetap satu insyaallah. Satu di Jogja, satu Jawa Timur, satu di Lampung insyaallah. Karena saya orang yang sangat bersyukur. Al-Qur'an mengatakan wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur ditambah, maka saya bersyukur punya istri supaya apa? Ditambah. Loh, Qur'an, Bro. Dan saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul? Masuk Pak Eko. Tapi lak kelase wong Bojonegoro ki aku yakin wong wedok kalah, wong lanang kalah karo wong wedok. Nggih napa mboten? Nggih. Wong lanang satu laki-laki sanggup menghadapi ribuan ekor lebah untuk mendapatkan sebotol madu. Tetapi seorang suami tidak sanggup menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Iya. Wong wedok dilawan. Wong wedok iki jan luwih kuat daripada wong lanang kok nggawa gunung loro disangga dhewe. Ah wong lanang kuwi ringkeh, nggawa ndok loro sambatan karo manuk. Alah alah. Ha to Mbah. Kerja sama matamu, kerja sama. Bu. Umpama bojomu ra benah lila apa ora? Jagalah istri jangan kau sakiti. Jagalah suami jangan sampai berpoligami. Setuju Bu? Tolong Pak Camat dicatat, ibu-ibu setuju dengan lagu saya. Karena setuju saya lanjutkan. Jagalah istri jangan kau sakiti. Jagalah suami jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju ibu-ibu? Murai kepiye ta? Mau setuju. Maka ketika kamu pengen suamimu tidak menikah lagi, ini kuncinya. Ini jawabannya. Jagalah istri jangan kau sakiti, jagalah suami jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan oon. Wirungono, ingat di luar sana persaingan semakin ketat. Cewek ning dalan iki saiki modele apa le SMS silite metu sethithik. Bahasa awakmu ning omah yo ngalah. Pengajiane gayane jilbabe ping. Bahasa ning omah. Daster tuwa bolong-bolong. Ambune sambel terasi, boyoke bekas kerokan. Tali kotange petil siji misan. Ramutu. Boyong ini kisah ayu ayu lah neng oma ben bah kau mungkin betah Mbah Mudin ini ki wedaan wedak FIFA nomor 4. The power of kepepet, uang niku lah kepepet mesti ono dalane. Awakmu dadi santri NO orang duwe ijazah ora apa-apa. Kadang-kadang ilmune bocah pondok niku luwih manfaat daripada sarjana. Lembut tenan begitu wancine ono wong mati dalam Mbah Mudin ora ono. Onone mukri ya dah. Mukri iso bungkus jenazah saged. Aku NO kok. Sapa sing mati? Jenengan tak bungkus. Manfaat ilmune. Apa meneh jenengan manggon lingkungane wong NO, ora duwe dhuwit blas umpamane, ora duwe beras, ora iso mangan, ndelalah tanggane mati, mangan tak kandhani. Aku tau ngrasake, Nduk. Aku mbiyen manggon mesjid wong Muhammadiyah 4 tahun setengah. Rekoso kuru aku. Ngopo melu Muhammadiyah kuru belas rata ono selamatan tak kandani. Kere kere aku. Begitu aku rabi karo wong NU pindah lingkungane wong NU aku lemu. Ngopo aku rabi karo wong NU lemu susune cocok. Ngopo aku pindah lingkungane wong NU lemu soale wong NU titik-titik mangan yasinan, mangan tahlilan, mangan solawatan, mangan manakipan, mangan tonggone lara njaluk didongake mangan delala sing lara mati mangan meneh 7 dino nganti Mbah Mudin rupane kaya besek tak kandhani mangan mangan. Jangan pernah ragukan masa depanmu. Kamu meragukan masa depanmu berarti kamu meragukan Tuhanmu. Terimalah semua perintah Tuhan menggunakan hati, tidak menggunakan akal. Itu salah satu alasan Mas Dedi mau masuk Islam. Gara-gara saya ditanya, "Bro, I want to ask you." Oh, utakmu ora nyandak ngene iki ya, ora nyandak. Oke, Bro. Wah, saat mbiyen sak durunge mlebu Islam, sing kakean takon tentang Islam niku Dedi Corbuzier. Saat ini begitu Dedi Corbuzier mlebu Islam, sing kakean takon sapa cangkeme jamaah. Gus mang takokke, Dedi Corbuzier niku ampun sunat napa dereng. Gek kepentingane iki apa? Kok dadak takon sunat apa durung? Mergo kakean sing takon kalih kula, akhire kula takon dhewe karo Dedi, kula YouTube-an tak takon, "Bro, ada titipan pertanyaan. Kamu sudah sunat apa belum?" Dedi jawab, "Kalau saya jawab nanti Gus enggak percaya. Terus gimana? Deloken dhewe." Aku ya moh to, wong dhuwure 2 meter awake keker, tak buka meromoro mak tungul ngono lah ya. Aku iso pingsan kok. Padahal. Akhirnya tak jawab, "Aku percaya kowe wis sunat, tapi wong sak Indonesia iki ora percaya lak kowe wis sunat." Dia bilang, "Terus caranya gimana, Gus?" "Gampang, tak fotone engko tak postinge." Aku ya apa pertanyaan dia? Niki wolo, the power of kepepet itu nganggu dodo, orang nganggu akal. Dia tanya saya begini, kenapa sih tidak semua ajaran agama itu bisa diterima oleh akal? Contohnya Isra Mi'raj, contohnya Nabi Ibrahim motong Ismail, contohnya Nabi Musa belah segoro, kan itu nggak bisa diterima oleh akal. Ini pertanyaan saya baru kenal sebulan sama Dedi Corbuzier. Akhirnya saya jawab apa? "Bro, kenapa tidak semua ajaran agama bisa diterima oleh akal?" Karena kalau semua ajaran agama bisa diterima oleh akal, gak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Kenapa dikatakan agama? Mergo beda karo ilmu pengetahuan. Kalau semuanya bisa dilogikakan, ora penting dua agama, mendingan kuliah tok. Akhirnya dia kaget. This is so amazing for me. Wera nyandak meneh utakmu ngene iki, rasa mak pikir, ya. Bahasa Inggris iki gampang. Buku bahasa Inggris e book. Buku tiba kedebuk. Tapi aku tahu kecolongan pisan nih, gara-gara tamu Australia. Aku ingin bareng Islam ke Australia tadi ya. Namanya Dori, Scott Dori, orang Australia. Saya tambahin namanya Muhammad Scott Dori. Lah Deddy Corbuzier niku ditambahi jenenge kali kayak Ma'ruf Amin, kon milih Muhammad apa Ahmad. Gara-gara banyak pertanyaan wartawan, Mas Deddy mau ganti nama apa enggak? Deddy tak tanya, kamu mau ganti nama? Dia tanya, apakah orang masuk Islam harus ganti nama? Enggak. Tapi kalau kamu mau ganti nama saya kasih apa? Habib Rizik. Aku yang ngono tau. Wong mlebu Islam aku kudu ganti nama. Terus akhirnya dia dikasih tawaran sama Pak Kiai Ma'ruf Amin, silakan pilih Ahmad atau Muhammad. Saya bilang sudah Ahmad, nama asli dia itu Deddy Cahyadi Sunjoyo. Nama panggungnya Deddy Corbuzier. Saya panggil dia Ahmad Deddy Cahyadi. Jawabannya apa? Mana koyo Ahmad Dhani katanya. Dipaksa wartawan tanya, Mas Deddy, kenapa Jumatan enggak pakai sarung? Lah apa hubungannya Jumatan karo sarung? Bahkan saya bilang lah wong salat Jumat iki ra kena dikon nggo sarung. Ngekone sadurunge salat. Wong salat Jumat kon nggo sarung ya batal. Goblok, goblok aku. Ora tau ngaji balaghah kok goblok wartawan ya aku. Ora kena anakmu salat mak kongkon salat, mak kongkon pas salat iki ra kena. Ngenteni rampung salat. Kaya wingi kula takoni, Gus, saya mau nikah dengan teman sekolah. Teman sesekolah boleh enggak? Enggak boleh aku. Lah ngopo siji wae sak sekolahan bongko boyokmu kok aku. Shalu ala Nabi Muhammad. Nampa dawuhe pangeran niku nganggo ati le, ora nganggo akal. Soale apa? Ati kuwi mesti jujur, akal ki nyok-nyok ngapusi. Mila kowe nduk arepe nampa lamarane wong lanang, tamponen nganggo ati aja nganggo akal. Maka teori saya mengatakan cinta itu dari hati naik ke mata, bukan dari mata turun ke hati. Kenapa? Lah cinta dari mata turun ke hati, berarti kowe ora tau tresno karo Kanjeng Nabi. Soalnya apa? Matamu ora tau ndelok Kanjeng Nabi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, kowe ora iso bakal cinta karo Gusti Allah, soalnya mripatmu ora tau ndelok Gusti Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, orang buta itu tidak akan pernah merasakan cinta. Kenapa? Kan orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tapi ingat, cinta itu dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, seburuk apapun wajahnya, hatiku tetap cinta. Aku tahu kapusan kok nang lampu merah zaman kula ana cah wayu tak oyak nganggo masker. Begitu dibuka, ya Allah, bulno defrong. Mrongos. Kowe iki dadi wong eno, yakin dengan the power of kepepet. Contone Nabi Musa, perintah sama Allah. Musa perang sama Firaun. Kuwi lak nganggo akal ora wani. Musa iki mung anak angkat. Fir'aun ki rojo di rojo, punya segala-galanya, pasukannya lebih banyak, hartanya lebih banyak. Fir'aun ki ra tau lara, Fir'aun ki seneng terus atau susah, duwe-duwet atau duwe utang. Mila lah wong tulung agung kadang-kadang duwe-duwet, kadang-kadang duwe utang lumrah. Soalnya kowe menungso biasa. Tapi kok ana wong tulung agung seneng terus atau susah, duwe-duwet atau duwe utang, aku curiga jangan-jangan putune Fir'aun. Musa perang. Apa jawaban Musa? Siap dan 86 laksanakan. Akhirnya perang, tak takon Musa menang apa kalah? Kalah. Lah menang apa melayu? Goblok. Musa kalah. Lari ketemu lautan. Nggih napa mboten? Begitu ketemu lautan pilihannya cuma dua. Bablas masuk lautan kembali dimakan sama Firaun. Begitu mereka berhadap-hadapan, apa bedanya Musa dengan Firaun? Ini inti pengajian malam hari ini. Rungokno tenanan kupingmu. Begitu mereka berhadap-hadapan, apa yang membedakan? Satu hal, sak kuat-kuate Fir'aun, dia merasa dirinya adalah Tuhan, dan selemah-lemahnya Musa, tetapi di dalam hatinya ada Tuhan. Dan pada akhirnya siapa yang dimenangkan? Apakah dia yang menjadi Tuhan? Tidak. Tetapi Musa yang lemah dimenangkan oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada Allah. Mila kusuk ngelamar calon bojomu takoni, kowe duwe apa? Allah. Ayo. Apa harta yang paling berharga itu bukan iman? Kok sampean nolak aku? Berarti jenengan ra percaya karo Gusti Allah. Ngono le. Makanya ketika Dedi tanya sama saya, Gus, bagaimana cara menjaga iman? Saya bilang sama Dedi, Dad. Loh, Dedi kok? Dad. Saya memang yang menuntun kamu membaca syahadat, tapi saya tidak bisa menjamin keberlangsungan imanmu. Iya, Dad, mau ulangi meneh. Saya yang nuntun kamu membaca syahadat, tetapi saya tidak bisa menjamin imanmu. Ingat, musuh kita adalah setan. Setan tidak mencuri rumahmu, setan tidak mencuri tanahmu, setan tidak mencuri mobilmu, tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencuri imanmu. Kenapa? Karena setan tahu harta paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Mila nyuwun sewu, warabe rabi modali iman. Orang percaya, belahlah dadaku. Di situ hanya ada dua nama, Allah dan namamu. Iya, codot, codot. Maka mudah-mudahan orang tua di Bojonegoro bukan orang tua yang matre. Amin. Kewajibanmu nyekolake anak-anak, kewajibannya belajar, guru kewajibannya mulang. Soal sesuk dadi apa urusannya Allah. Tapi saya punya prinsip, man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Amin Allahumma amin. Sampun jam 14:30 pengajiane pun rampung, alhamdulillahirabbil alamin. Dipun tutup kanthi selawat hasbi robbi jallallah. Niki ijazah saking kula kagem panjenengan. Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Niki selawat mustajabah. Engko kabeh ngadeg donga niki mungkin dipun tutup kanthi Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Nggih. Ampun kundur saderenge maos niki. Cek cek cek. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha ingkang langkung khusyuk Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha Terakhir ingkang langkung khusuk Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, perkenankanlah kami hamba-hambamu ya Allah di tempat yang baik, di acara yang baik, dan tatkala kami ketemu dengan saudara-saudara kami yang baik ya Allah, perkenankanlah kami memohon ampunanmu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, ampuni kemungkaran kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni pula dosa orang tua kami ya Allah, ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami, kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ampuni pula dosa-dosa para pemimpin kami ya Allah, tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat ya Allah, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai ya Allah. Ya Rabb, siapapun yang hadir di antara kami ya Allah dalam keadaan sakit, malam hari ini kami memohon kepadamu ya Allah, angkatlah semua penyakitnya ya Allah, sembuhkanlah seperti sedia kala ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Siapapun yang datang di tempat ini ya Allah dengan segala persoalan dan permasalahannya ya Allah, kami mintakan kepadamu ya Allah, berikan solusi dan jalan keluarnya ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan keluarga yang berantakan ya Allah, kami mohonkan kepadamu ya Allah, bahagiakanlah keluarganya ya Allah, jadikanlah keluarganya keluarga yang menyenangkan. Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah mempunyai hajat, cita-cita, doa yang belum terkabulkan, kami memohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah hajat kami, kabulkanlah permintaan kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat, jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Dan pada saat nanti, pada saatnya nanti ya Allah, ketika engkau panggil kami ya Allah, jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami bi qauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, sarang-sarang la ilaha.